Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM. Hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia dalam pembahasan tentang hal-hal yang akan menyempurnakan penghambaan diri kita, ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memudahkan kita untuk menyempurnakan hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Masih dalam pembahasan lanjutan kajian rutin kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalatut Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Abu Abdullah Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Baik, saat ini ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din rahimakumullah, kita akan memasuki pembahasan, masih kelanjutan dari pembahasan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa ayat ke-59 ya, tentang keharusan mengembalikan setiap permasalahan, setiap perbedaan pendapat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir ayat ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan jika kalian berselisih pendapat tentang satu masalah, berbeda pendapat, saling berselisih dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Yang demikian itu adalah lebih baik dan akibatnya pun juga lebih baik. Barakallahu fikum. Jadi kita perhatikan ayat ini, ya. Ayat ini menjelaskan ke kita tentang konsekuensi dari hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, konsekuensi dari memurnikan ittiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengembalikan setiap permasalahan yang kita perselisihkan kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih untuk memutuskan perkara ini untuk menyelesaikan perbedaan pendapat ini. Kita perhatikan, diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, وَهَذَا دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ رَدُّ مَوَارِدِ النِّزَاءِ فِي كُلِّ مَا تَنَازَعَ فِيهِ النَّاسُ min ad-din kullihi ila Allah wa rasulih. Ini merupakan argumentasi yang pasti, ya, merupakan argumentasi yang sangat jelas dan pasti tentang wajibnya mengembalikan setiap permasalahan, setiap perbedaan pendapat atau perselisihan pendapat di antara kita dalam semua hal yang diperselisihkan manusia dari urusan agama, semuanya harus dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Ingat, ini menyangkut konsekuensi iman. menyangkut konsekuensi hijrah kepada Allah dan Rasulnya yang wajib, bahkan ini merupakan bukti benarnya iman. La ila ahadin ghairillahi wa rasulihi, tidak kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak kepada siapapun yang kita kagumi, siapapun yang kita jadikan sebagai orang yang membimbing kita selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Faman ahala ar-radda ala ghairihi ma faqad dhadda amrallahi. Wa man da'a 'inda an-niza'i ila tahkimi ghairillahi wa rasulihi faqad da'a bid'awal jahiliyah. Maka barang siapa yang mengembalikan, ya, barang siapa yang mengembalikan permasalahan perselisihan pendapat tadi kepada selain Allah dan Rasulnya, berarti dia telah menentang perintah Allah. Dan barang siapa yang ketika terjadi perbedaan pendapat, dia menyeru untuk mengembalikan hukum kepada Allah, selain Allah dan Rasulnya, berarti dia telah menyeru dengan seruan jahiliyah. Jadi kita perhatikan di sini, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, ya, ini adalah seruan yang merupakan konsekuensi iman. Menyelisihinya berarti menunjukkan orang ini adalah orang yang masih diliputi dengan keyakinan-keyakinan jahiliyah. Jelas-jelas dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat ini. Fala yadkhulul abdu fil imani hatta yarudda kullama tanaza'a fihi almutanazi'una ila Allahi wa rasulih. Maka seorang hamba tidak dikatakan masuk ke dalam iman yang benar. Iman yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sampai dia mengembalikan semua hal yang diperselisihkan oleh manusia, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan manusia, dia mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini berhubungan dengan masalah iman. Berarti orang yang tidak mengamalkannya, berarti dia tidak menunaikan pada dirinya konsekuensi iman yang benar yang menjadikan imannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Allah taala, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini konsekuensi iman. Tanpanya iman tidak akan sempurna dengan kesempurnaan yang wajib, ya. Wa hadha mimma dzakarnahu anifan syartun yantafil masyrutu bintifaihi. Ini termasuk kaidah yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan tentang kaidah syartun yantafil masyrutu bintifaihi. Ini syarat, ya. Dan jika kalian berselisih pendapat dalam satu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi syaratnya imannya benar yang melakukan ini, mengembalikan setiap perbedaan pendapat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berarti syarat ini kalau tidak terpenuhi, maka masyrut akan hilang. Yang disebutkan dikaitkan dengan syarat tersebut berarti tidak terwujud. Orang yang tidak mengembalikan perbedaan pendapat di kalangan manusia dalam urusan agama kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengembalikan kepada Al-Qur'an, kepada hadis yang sahih dari Nabi SAW, berarti imannya tiada, ditiadakan. Karena ini adalah syartun yantafil masyrutu bintifaihi, merupakan syarat yang jika syarat tidak terpenuhi, maka yang dikaitkan dengan syarat tadi juga tidak ada wujudnya. Fadalla ala anna man hakama ghairallahi wa rasulihi fi mawaridi muqtadhan nizai kana kharijan min muqtadhal imani billahi wal yaumil akhir. Maka ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengambil hukum, ya, mengembalikan hukum kepada selain Allah dan selain Rasulnya ketika terjadi perbedaan pendapat, perselisihan pendapat di kalangan manusia, berarti dia telah keluar dari konsekuensi iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kita perhatikan di sini, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan di Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM, rahimakumullah. Ini bukan permasalahan sepele. Ini masalahnya menyangkut tiadanya iman. Menyangkut konsekuensi iman yang ketika dipenuhi, iman itu baru ada. Baru dikatakan sebagai iman yang benar, yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini memang merupakan kandungan hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, salah satu di antara kandungan hijrah yang paling besar. Bahkan termasuk yang terbesar. Ini perkara yang tidak akan mungkin dikatakan orang itu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ingin hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kalau masalah sepenting ini belum diyakini, belum dipahami dan berusaha diamalkannya dengan benar. Wahasbuka bihadhil ayati al-qasimatil al-asimati bayanan syafian. Cukuplah bagimu dengan ayat ini yang kedudukannya merupakan qasimah, penghancur sekaligus penjaga. Cukuplah ayat ini merupakan penjelasan yang sangat berisi di dalamnya, penjelasan wasyifa dan pengobatan, penjelasan yang sangat memuaskan. Menguaskan bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan keimanannya, menyempurnakan hijrahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ayat ini dikatakan sebagai apa? Al-Qasimati al-Asimah, penghancur sekaligus penjaga. Maksudnya apa? Kata Ibnu Qayyim di sini, fa'innaha qasimatun lidhuhuril mukhalifina laha. Ayat ini akan menghancurkan punggungnya orang-orang yang menyelisihinya, yakni orang-orang yang masih menjadikan ya, pendapat manusia sebagai pemutus hukum. Tidak perhatian atau tidak punya penghargaan terhadap dalil. Perbedaan pendapat dikembalikan hanya dengan pertimbangan pikiran manusia semata-mata, logika manusia. Tidak dikembalikan kepada dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus sebagai asimatun lil mutamastikina, penjaga, pelindung. Ayat ini merupakan penjaga dan pelindung bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya, al-mumtathilina lima amarat bihi, yang selalu menunaikan perintah yang disebutkan di dalam ayat ini. Makanya setelah jelasnya petunjuk, sebagian orang pasti ada yang menolak, maka dia binasa, na'udzubillahi min dzalik. Maka ada yang menerimanya, maka dia adalah orang-orang yang akan selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sikap penerimaannya, dia akan berarti memasukkan dirinya ke dalam benteng perlindungan yang kuat, yang orang-orang yang masuk ke dalamnya akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat yang ke-42, liyahlika man halaka ambayyinati wa yahya man hayya ambayyinah wa inna allaha lasami'un alim. Maka supaya binasalah orang-orang yang binasa setelah jelasnya petunjuk dari Allah, dan hidupnya, dan hiduplah orang-orang yang hidup, ya, hiduplah hati orang-orang yang beriman, orang-orang yang hidup setelah jelasnya petunjuk dari Allah, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar maha mendengar lagi maha mengetahui. Inilah ayat yang menjelaskan kepada kita, setelah jelasnya petunjuk dari Allah maka binasa orang-orang yang menyelisihinya. Dan setelah jelasnya petunjuk dari Allah, orang-orang yang beriman dan setia mengikutinya, maka dia akan selalu hidup, dijadikan kebaikan-kebaikan pada diri mereka semakin besar dan semakin sempurna. Jadi kita perhatikan di sini, ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, ya. Ternyata kandungan yang disebutkan di dalam ayat ini, ya, dari awal sampai akhir benar-benar mengajarkan kepada kita tentang makna hijrah kepada Allah dan Rasulnya dengan makna yang sempurna, makna yang sangat tinggi. Bagaimana sikap kita dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ketaatan kepada ulama ulil amri seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Harus tetap mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak merupakan ketaatan yang mustaqil, yang tersendiri, yang berdiri sendiri. Kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat, bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lihat dari perbedaan pendapat tersebut? Bukan cuma karena kita kagum. Tentu para ulama ahlu sunnah wal jamaah kita kagumi. Orang-orang yang berilmu yang mengajarkan kepada kita agama kita kagumi. Tetapi untuk masalah sikap kita, dalam memilih pendapat yang paling dekat dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kita diajarkan konsekuensi iman kita menjadikan kita lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, lebih memuliakan dan menghargai dalil yang itu berarti mendukung pendapat yang paling dekat kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Baik, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya, Waqad ittafaqa as-salafu wal khalafu ala anna ar-radda ila Allahi huwa ar-raddu ila kitabihi. Huwa ar-raddu ila kitabihi war-raddu ila ar-rasuli huwa ar-raddu ilaihi fi hayatihi waraddu ila sunnatihi ba'da wafatihi. Kemudian sehubungan dengan penafsiran ayat di atas, para ulama salaf dan ulama khalaf yang belakangan yang mengikuti manhaj salaf semuanya sepakat, semuanya sependapat bahwa makna mengembalikan kepada Allah adalah mengembalikan kepada Al-Qur'an, mengembalikan kepada dalil Al-Qur'an. Adapun mengembalikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau, yakni pendapat mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah beliau wafat, maka kita mengembalikannya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang dinukil kepada kita dengan jalur periwayatan. Ya, jadi saya ulangi, para ulama salaf, ulama yang terdahulu dan ulama yang belakangan yang mengikuti manhaj salaf, mereka semua telah sepakat sehubungan dengan makna mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Mereka bersepakat mengatakan bahwa mengembalikan kepada Allah artinya mengembalikan kepada Al-Qur'an, kepada dalil dari Al-Qur'an. Adapun mengembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengembalikan kepada beliau semasa hidupnya Rasulullah SAW, yakni para sahabat, ketika mereka berselisih pendapat, mereka selalu mengembalikan dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan setelah beliau wafat, ya, setelah beliau meninggal dunia, maka kita mengembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW, kita mengembalikan kepada dalil-dalil dari hadis yang sahih, yang sampai kepada kita dengan periwayatan-periwayatan yang sahih. Inilah makna yang disepakati oleh para ulama salaf, dan disebutkan dari nukilan beberapa kitab tafsir, para ulama terdahulu yang mengatakan atau mengucapkan pendapat seperti ini adalah Imam Mujahid Ibnu Jabar Al-Makki, ya, imam dari kalangan tabi'in yang utama, Imam Maimun Ibnu Mihran, dan Imam Qatadah Ibnu Di'ama As-Sadusi. Ini semua penjelasan dari para ulama tentang makna mengembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kita perhatikan di sini, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, ya. Sekali lagi, sikap ini adalah konsekuensi iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Sehingga wajar kalau orang yang beriman selalu menanyakan dalil. Selalu teliti ketika membaca pendapat dari para ulama. Tidak cuma sekedar dikatakan, oh ini adalah pendapat ulama, ini adalah pendapat seorang ulama besar, seorang yang berilmu. Memang mereka menghargai setiap ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi mereka lebih menghargai lagi dalil dan lebih memahami konsekuensi iman, konsekuensi cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, konsekuensi hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, untuk selalu melihat kepada dalil dalam setiap permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hukum-hukum, ya, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian di bagian akhir dari ayat ini, penjelasan tentang kebahagiaan dan kemuliaan yang didapatkan dengan selalu mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. Kemudian di akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلَى. Yang demikian itu atau sikap itu adalah sikap yang paling baik, dan akibatnya pun juga yang terbaik. Sikap itu sendiri adalah sikap yang terbaik, kesudahannya, hasilnya nanti juga akan yang terbaik. Ai, artinya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hadha alladhi amartukum bihi min ta'ati wa ta'ati rasuli wa ulil amri wa raddi ma tanaza'tum fihi ilayya wa ila rasuli khairun lakum fi ma'ashikum wa ma'adikum wa huwa sa'adatukum fid daraini fa huwa khairul lakum wa ahsanu akibatan. Arti dari ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya maknanya perintah yang aku perintahkan dalam ayat ini untuk mentaatiku, yakni mentaati Allah dan mentaati rasulku serta ulil amri, para pemimpin atau para ulama di antara kamu, juga perintah untuk mengembalikan segala sesuatu yang kalian perselisihkan kepadaku, yakni kepada Allah dan kepada rasulku, itu adalah lebih baik bagimu dalam kehidupanmu di dunia dan nanti di akhirat. Maka ini mencakup ya kebahagiaanmu di dunia dan di akhirat. Maka sikap itu sendiri sudah merupakan kebaikan bagimu, nanti akibatnya juga, balasannya di akhirat nanti juga adalah yang terbaik. Masya Allah, ini sikap mendapatkan jaminan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, selalu kembali kepada dalil, dia akan dapatkan kebaikan. Allah akan berikan pahala yang besar. Allah akan jaga dia, Allah jadikan dia mudah istiqamah, Allah akan selamatkan dia dari penyimpangan-penyimpangan. Saat itu baik dan nanti juga akan baik, dunia akhirat akan baik. Subhanallah. Ini orang yang mendapatkannya berarti dia telah mendapatkan semua kebaikan. Tidak ada lagi kebaikan yang tersisa setelah seorang hamba mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat ini. Fadalla hadza ala anna man ala anna ta'atallahi wa rasulihi wa tahkimallahi wa rasulihi huwa sababus sa'adati ajilan wa ajilan. Maka ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, selalu mengembalikan hukum kepada Allah dan Rasulnya, inilah sebab kebahagiaan yang segera maupun yang nanti. Yakni sebab kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Wa man tadabbara al-'alama wasyurura al-waqi'ata fihi alima anna kulla syarrin fil 'alami fasababuhu mukhalafatur rasuli wal khuruju an ta'atihi wa kullu khairin fil 'alami fa inna ma huwa bisababi ta'atir rasul. Barang siapa yang mengamati keadaan di alam semesta, keburukan-keburukan atau bencana yang terjadi padanya, maka dia mengetahui, maka semua keburukan di alam semesta ini sebabnya adalah karena menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar dari ketaatan kepada beliau, tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kebaikan di alam semesta ini tidak lain sebabnya hanyalah dengan mentaati Rasul, mentaati perintah atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan dari Rojak dimanapun antum berada, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya kemudian diajarkan beliau kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, inilah sebab kebaikan dari semua sisi kehidupan manusia. Makanya selalu kita anjurkan, kita selalu perintahkan kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, generasi terbaik umat ini, yang mereka paling sempurna dalam memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita mengatakan cukup dengan petunjuk mereka, tidak perlu ditambah, karena petunjuk mereka sudah dijamin kebaikannya. Yang menjaminnya adalah Allah. Sudah dijamin akan memberikan kemaslahatan, meluruskan semua bidang kehidupan manusia. Sedangkan petunjuk yang lain siapa yang menjamin? Bahkan yang namanya petunjuk yang menyimpang dari sunnah berarti perbuatan maksiat, perbuatan bid'ah, pasti akan menjadi sebab kerusakan di alam semesta. Pernyataan Ibnu Qayyim di sini, anna kulla syarrin fil alam fasababuhu mukhalafatur rasuli wa khuruju an ta'atihi sallallahu alaihi wasallam. semua keburukan yang terjadi di alam semesta. Maka sebabnya adalah karena menyelisih petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mentaati beliau. Semua kerusakan. Ya, kita pernah ingat ya salah seorang ulama Ahlu Sunnah, Imam Abu Bakar Ibn Ayyash rahimahullah ta'ala, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Apa maksudnya? Jangan buat kerusakan setelah perbaikannya. Apa itu kerusakan? Apa itu perbaikan? Ternyata maksudnya, perbaikan itu adalah dengan diutusnya Rasulullah SAW. Maka semua yang menyelisih perintah atau petunjuk Nabi Muhammad SAW, itulah kerusakan. Imam Abu Bakar Ibn Ayyash rahimahullah ta'ala berkata, Innallaha azza wa jalla ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahlil ardi wa hum fi fasad. Fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidina fil ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat atau penduduk bumi, ya, kepada manusia di muka bumi yang ketika itu mereka semua dalam keadaan rusak. Tatanan kehidupan mereka dalam semua bidang rusak dan hancur. Maka Allah perbaiki keadaan hidup mereka dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah perbaikan yang Allah turunkan. Kata beliau, "Faman da'a," maka barang siapa setelah itu yang mengajak manusia kepada selain petunjuk yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia kepada selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi yang namanya kerusakan itu tidak mesti orang menyadari atau mengaku saya berbuat rusak. Tidak mungkin ada yang mengaku demikian. Sampai pun dia mengaku ingin mengadakan perbaikan, ingin memperjuangkan Islam, ingin menyebarkan kebaikan-kebaikan. Kalau menyimpang dari sunnah, kalau dia tidak pernah menyentuh dalil dari Al-Quran dan sunnah, tidak menukil pemahaman para sahabat, maka ketahuilah pengakuannya tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang diserukan, apa yang diajak adalah merupakan seruan jahiliyah. Ini yang akan menambah kerusakan di masyarakat di dunia ini, bahkan semakin menambah kerusakan di tubuh kaum muslimin. Naudzubillahi min dzalik. Inilah hakikat kebaikan. Kebahagiaan hanya ada dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tentu dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومقتضياتها فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه. Maka demikian pula keburukan di akhirat, azab di akhirat, penderitaan dan azab di akhirat. Ini semua tidak lain karena ya, konsekuensi menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi petunjuk beliau. Kata beliau, maka berarti semua keburukan di dunia dan di akhirat kembalinya kepada apa? Menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi dan merupakan akibat dari ya, tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau annan nasa ata'ur rasula sallallahu alaihi wasallam haqqa ta'atihi lam yakun fil ardi syarrun qattu wa hadha kama huwa kama annahu ma'lumun fi syururil 'ammati wal masa'ibil waqi'ati fil ardi fa kadzalika huwa fi syarri wal alami wal ghammi alladhi yusibul 'abda fi nafsihi fa innama huwa bisababi mukhalafatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, seandainya manusia semua taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar ketaatan, maka tidak akan ada keburukan ini. Tidak ada sama sekali satu untuk keburukan-keburukan yang bersifat umum menimpa semua manusia. Musibah-musibah yang umum terjadi di muka bumi. Maka demikian pula yang berhubungan dengan keburukan, sakit, rasa sakit, kegalauan, kegundahan yang terjadi yang menimpa pada hamba pada dirinya sendiri. Ya. Semua keburukan yang menimpa diri seorang hamba itu karena sebabnya menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma huwa bisababi mukhalafati Rasul, tidak lain sebabnya karena menyelisihi, tidak mau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li anna ta'atahu hiyal hisnul ladzi man dakhalahu kana minal aminin. Dan juga disebabkan karena apa? Mentaati Rasulullah SAW, mengikuti petunjuknya, ini adalah merupakan al-hisn, benteng kokoh. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia termasuk orang-orang yang aman. Wal-kahf alladhi man laja ilaihi fahuwa minan najin, sekaligus dia adalah merupakan al-kahf, gua, yang barang siapa berlindung di dalamnya, maka dia termasuk orang-orang yang selamat. Ini sudah kita katakan tadi. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, di samping itu adalah kewajiban, berarti kita mendapatkan pahala keutamaan yang besar. Ini juga sekaligus sebagai penjaga diri kita dari penyimpangan, dari fitnah syubhat maupun syahwat. Yang dengan sebab itu berarti kita melindungi ya diri kita, memasukkan diri kita ke dalam benteng yang kokoh, yang setelah kita masuk ke dalamnya kita akan menjadi orang-orang yang aman dan selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, fa ulima anna syurura dunya wal akhirati innama huwal jahlu bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal khuruju anhu. Maka dengan ini diketahui bahwa semua keburukan di dunia dan di akhirat tidak lain adalah karena ketidakfahaman, kebodohan, tidak memahami petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan tidak mau mengikutinya, tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan. Sudah faham tapi sengaja berpaling. Telah mengetahui dalilnya tapi tidak mau mengikuti karena hawa nafsu. Ini sebab semua keburukan di dunia dan di akhirat. Wa hadza burhanun qati'un ala annahu la najata lil abdi wala sa'adata illa bil ijtihadi fi ma'rifati ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ilman wal qiyami bihi amalan. Maka ini jelas merupakan argumentasi yang pasti, yang sangat jelas, yang menunjukkan bahwasanya tidak ada keselamatan bagi seorang hamba, tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat kecuali dengan dia bersungguh-sungguh berupaya keras untuk mempelajari, memahami, mengenal petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahaminya dengan ilmu, kemudian berusaha menegakkannya, mengamalkannya, mempraktekannya dalam pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak serta para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Ini penjelasan yang sangat gamblang dari keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang keharusan untuk selalu berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keharusan untuk menyibukkan diri dengan mempelajarinya, memahami dengan benar dan mengamalkannya. Inilah yang diajarkan di dalam manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Semua permasalahan diselesaikan dengan ilmu agama, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam semesta menjadikan petunjuk dalam agamanya sebagai sebab untuk menghadapi semua kejadian di alam semesta dan untuk mengusahakan perbaikannya. Oleh karena itulah penjelasan ini benar-benar penjelasan yang sangat indah dan sangat berharga, apalagi hubungannya dengan menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, menyempurnakan hijrah kita secara benar, hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kewajiban yang fardu ain, kewajiban bagi setiap hamba untuk keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum, semoga apa yang kita bahas di kesempatan kajian pagi hari ini menambah kebaikan bagi kita, menjadi sebab yang akan menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita selalu istiqamah di atas petunjuknya sampai di akhir hayat kita. Demikianlah kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kita masih punya beberapa waktu untuk bertanya jawab insyaallah. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan teruskan di kesempatan berikutnya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz barakallahu fiik atas materi yang telah sampaikan kesempatan pagi hari ini, dan untuk berikutnya khotbah Islam azanillahu wa iyyakum. Kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, dan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama, kami angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Ini dari Ibu Huntaro di Pasiran Lamongan. Oh, Ibu Huntaro. Ya, ya, silakan Ibu. Ya. Pak Ustaz, bagaimana akikah ini, Pak Ustaz? Ada yang mengatakan 7 hari saja waktu akikah dan dibagikan langsung. Ada juga yang mengatakan 7 hari sampai 21 hari. Ada juga sampai kapanpun. Yang saya tanyakan, sampai kapankah akikah itu yang paling afdol menurut syariat, Pak Ustaz? Ya. Terima kasih Bu Huntaro. Ya. Apakah yang dimaksud madhab salaf itu, Pak Ustaz? Baik, terima kasih Bu Huntaro. Ya. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, memudahkan beliau untuk selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tentu untuk kita semua juga. Ya, masalah yang berhubungan dengan akikah atau nasikah, menjemlih sembelihan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kelahiran bayi untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Kapankah waktunya? Di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi yudzbahu anhu yauma sabi'ihi." Ini hadis sahih, dinyatakan sahih oleh Syalal Bani rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lain. Semua bayi yang baru dilahirkan itu yakni terhalangi dari kebaikannya sampai ditunaikan akikahnya yang disembeli pada hari ketujuhnya. Jadi yang ketujuh ini merupakan batasan yang paling utama dilakukan pada hari ketujuh. Sebagian dari para ulama, meskipun sedikit, ada yang mengatakan wajib pada hari ketujuh bagi yang mampu. Tentu bagi yang tidak mampu, yang namanya perintah, ya tetap kita laksanakan pada waktu kita mampu. Kalau kita mampunya hari ketujuh, maka itulah yang terbaik. Kalau tidak, misalnya kita mampu hari ke-10, lakukan hari ke-10. Ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang kelipatan 7. Kalau tidak mampu hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Tapi hadis ini yang rajih adalah hadis yang dhaif secara sanadnya, maka tidak perlu kita amalkan. Kapan saja kita punya kemampuan, maka lebih cepat lebih bagus. Setelah hari ke-7, yang lebih cepat, maka itu lebih utama. Tentu saja akikah ini merupakan kewajiban dari orang tua. Ya, maka usahakan dilakukan sebelum anaknya mencapai usia dewasa, usia balig. Yang paling cepat setelah dia mampu, maka itulah yang terbaik untuk dilakukan oleh orang tuanya. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang kedua tadi saya kurang jelas, dengarkan, saya tidak paham. Nah. Ya, Ustaz. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan yang kedua, untuk yang pertanyaan kedua, Ustaz boleh bertanya tentang apakah itu manhaj salaf, Ustaz? Silakan, Ustaz. Tep, Ustaz. Untuk pertanyaan yang kedua, beliau bertanya yaitu tentang apakah itu manhaj salaf, Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua, apa itu manhaj salaf? Jadi salaf itu, Ibu ya, yang bertanya, salaf itu adalah generasi yang terdahulu yang kita diperintahkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih untuk mengikuti pemahaman mereka. Salaf itu adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian para ulama yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, yaitu para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Mereka disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia dalam memahami dan mengamalkan agama adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu para tabi'in, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Para sahabat karena mereka langsung menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Makanya mereka disebutkan di dalam Al-Quran, banyak dipuji di dalam ayat Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Inilah maksudnya salaf, ya. Kita mengikuti pemahaman mereka dalam mengamalkan, memahami dan mengamalkan agama, agar kita ikut mendapatkan bagian dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustaz, jazakallah khairan tabarakallah fiik atas jawabannya Ustaz. Dan kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Saya Hambala dari Riau. Ya. Saya bertanya, Pak Ustaz. Kalau kita berzikir sambil kerja, sambil beraktivitas, apakah boleh zikir kita? Astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Ya, baik Ibu, terima kasih, cukup saya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Pertanyaan yang bermanfaat dari ibu yang ada di Riau tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan juga untuk kita semua. Masalah berzikir sambil beraktivitas, kita ketahui disebutkan di dalam Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah itu dianjurkan. Sampai-sampai Allah memuji hamba-hambanya yang beriman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk dan ketika berbaring. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yadhkurullaha ala kulli ahyanih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah dalam semua keadaannya. Jadi diperbolehkan ya kalau kita berzikir kepada Allah dalam setiap aktivitas kita agar kita tidak lalai. Cuman tentu saja berzikir di sini tetap kita dianjurkan atau diperintahkan untuk sambil merenungkan maknanya. Kita pahami isinya. Oleh karena itulah mestinya ada waktu-waktu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sendirian. Kita konsentrasi merenungkan maknanya. Waktu kita beristighfar mengingat dosa-dosa kita untuk mohon ampun kepada Allah. Sehingga nanti waktu dalam keadaan beraktivitas pun kita sudah terbiasa berzikir sebelumnya. Maka dalam keadaan kita beraktivitas pun kita tetap berzikir kepada Allah tetap. Dengan merenungkan kandungan maknanya sehingga menjadikan zikir kita lebih bernilai maknanya. Lebih bernilai keutamaannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wafaqa fihi al-qalbul lisan. Zikir yang paling utama dan paling bermanfaat, paling besar keutamaannya, paling besar manfaatnya dalam menambah, menguatkan iman, adalah yang bersesuaian antara perenungan di hati dan ucapan lisan. Wa kana minal adhkarin nabawiyyati, dan zikir tersebut bersumber dari hadis yang sahih, dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida dzakiru ma'aniyahu wa maqasidahu, disertai dengan orang yang mengucapkannya mempersaksikan, merenungkan kandungan makna dan isi daripada zikir tersebut. Inilah yang utama untuk kita ucapkan, berarti waktu kita beraktivitas diperbolehkan, tapi tetap dengan usaha untuk tetap kita merenungkannya, yang mana kalau sudah kita terbiasa berzikir dengan merenungkannya, insya Allah dalam keadaan apapun, ketika lisan kita menyebut atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala membesarkannya, maka hati kita sudah terbiasa untuk merenungkan kandungan makna zikir tersebut. Barakallahu fikum, inilah yang bisa kami jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada berhubungan dengan adanya kebutuhan. Saat ini maka kami cukupkan sampai di sini kajian di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat untuk menjadi sebab kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi